pendapat Ustaz bagi orang yang menyatakan dakwah salafi adalah dakwah yang keras, yang sering mentahdir, sehingga mereka mengatakan kami mengambil jalan tengah-tengah. Nah, jalan tengah ini lewat mana ini? Nah, ya, kerasnya yang mana kerasnya? Tadi ada kekerasan enggak? Selama perjalanan ta'lim kita antara maghrib dan isya, ada kekerasan enggak tadi? Hah? Allahul musta'an. Ya, yes, biasalah. Kalimat yang seperti ini sudah sering kita dengarkan, ya. Nah. Dan orang-orang seperti ini cukup kita menjawab dengan syair, ya. Perkataan seorang penyair yang mengatakan yashtumuni 'abdu bani Mismain fasuntu anhu an-nafsa wal 'irda wa lam ujibhu lihtiqari lahu man dha ya'uddu al-kalba in 'adda. Ya, Banu Abdi Misma' ini mencela aku, ya, kata penyair ini. Anak-anaknya Abdu Misma', dia mencela aku, dia mengejek, ya, melontarkan ejekan kepadaku. Maka aku pun memelihara diriku dan kehormatanku. Walam ujibhu lihtiqari lahu. Saya tidak perlu menjawab ejekan dia, olokan dia, karena saya menganggap dia itu orang rendah, gitu. Man dha ya'uddul kalba? Ini Allah. Siapa yang mau balas gigitan anjing kalau anjing menggigit? Kalau anjing gigit antum, antum balas juga menggigit? Ya tentunya enggak. Nah, ya sudahlah, biar ya. Istilahnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya. Semua harus dibuktikan, ya. Keras, keras dalam hal apa? Ya. Nah. Karena keras itu suatu sifat yang apa? Istilahnya nisbi. Nah, boleh jadi bagi seorang ini keras, bagi yang lain itu tidak keras. Nah. Ya, sekarang silakan ditunjukkan dari sisi mana kekerasan dakwah salafiyah. Apakah pernah ahlu sunnah itu ustadz-ustadznya menganjurkan kepada santrinya atau kepada para ikhwan untuk melakukan kekerasan, merampok bank misalnya, merampok di bank-bank, ya. Ternyata tidak ada. Yang kita ketahui para teroris yang kerjaannya seperti itu. Ya. Nah, menganggap halal harta mereka. Allahul musta'an.